takkan bisa kuulangi. Ku berjanji takkan menyakiti. Takkan pernah ada hati yang terluka. Tapi kini kamu telah pergi, membawa semua bahagiaku. Mungkinkah ku sanggup menebus semua itu? Aku, ku tak bisa hidup tanpa kamu. Walau siapapun gantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali. Dan ku akui itulah cintamu di hati. Tapi kini kamu telah pergi, membawa semua bahagiaku. Mungkinkah ku sanggup menebus semua itu? Gantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali. Dan ku akui itulah cintamu di hatiku. Tak lekang oleh waktu. Siapapun menggantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali. Dan ku akui